السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله عزكم الله، kita masih melanjutkan daripada pembahasan ayat di dalam surat An-Naba. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya, ini ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, dzakara taala ma yakun fi yaumil qiyamah. Allah menyebutkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Alladzi yatasaal anhul mukadzibun. Ya, ini perkara yang ditanyakan mereka, saling bertanya-tanya satu dengan yang lain. Siapa mereka? Al-mukadzibun, orang-orang kafir musyrikin yang mendustakan daripada hari kebangkitan. Wa yajhaduhul mu'anidun, yang diingkari oleh para pembangkang. Wa annahu yaumun azim, dan bahwasannya yaumul qiyamah merupakan hari yang besar. Wa anallaha ja'alahu miqatan lil khalq, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat tersebut sebagai miqat, sebagai satu waktu yang telah tertentu bagi makhluk. Yunfakhu fis-sur fatatuna waja, yakni hari ditiupkannya sangkakala. Hari ditiupkannya sangkakala. Bentuknya seperti korn, sehingga disebut sur, tanduk. Sangkakala yang sangat besar. Bisa jadi sebesar alam semesta. Dan tentu tidak sebagaimana yang kita tidak tahu hakikatnya. Meskipun ilmu pengetahuan teknologi saat ini mereka mengatakan bentuk daripada alam semesta ini dari galaksi ke galaksi mirip dengan trompet, kata mereka. Jadi bentuknya itu mirip seperti trompet. Seperti ini, sangkakala gitu ya. Trompet yang ujungnya lancip kemudian membesar. Di situ kumpulan berbagai macam galaksi dengan miliaran bintang-bintang. Tetapi bukan itu tentunya. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan sangkakala. Asyur, yang kita imani adalah bahwasannya asyur adalah suatu yang nyata, benar-benar ada, yang saat ini sudah menempel pada bibir malaikat Israfil, tinggal menunggu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditiupkan. Senantiasa mata Israfil memandang ke arah Ars, menunggu kapan diperintah. Baik. Di saat terjadi hal tersebut, tiupan yang pertama adalah tiupan kehancuran, dan tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Fatahtu na'abwaja, sehingga kalian pun datang dengan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, bergerombol-gerombol. Wa yajri fihi minazza'azir walqalaqil ma yashibu lahul walid wa tanza'idu lahul qulub. Dan terjadi pada hari tersebut berbagai macam kegoncangan, berbagai macam kegaduhan dan kengerian, tentunya kedahsyatan hari tersebut yang sampai pada taraf menyebabkan seorang anak sekalipun akan seketika beruban karena sangat dahsyatnya hari tersebut. Tanza'idul qulub, menyebabkan hati-hati akan bergemuruh, akan cemas, khawatir dan ketakutan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa kaifa tattaqun in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba?" Bagaimana kalian bisa bertakwa kepada Allah jika kalian ingkar terhadap satu hari yang di hari tersebut menjadikan anak-anak seketika beruban? Ini gambaran di dalam Al-Quran, kejadian yang sangat mengerikan di hari kiamat nanti. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul memberitakan, yaqulullah azza wa jal yaumal qiyamah, Allah azza wa jal berfirman pada hari kiamat nanti, ya Adam, wahai Adam, yaqul labbaika rabbana wa sa'daik. Ini kalau bahasa kita sendiko dawuh, labbaika rabbana wa sa'daik. Saya mendengar perintahmu dan siap mentaati keputusanmu. Fayunada bisautin, kemudian diseru dengan satu suara, innallaha yamuruk, sungguhnya Allah memerintahkanmu, antukhrija min dzurriyyatik ba'tan ila nar, agar engkau mengeluarkan dari anak keturunanmu putusan yang akan dibawa ke neraka. Ini ba'tan di sini orang-orang yang layak untuk menjadi penghuni neraka. Qala ya rab wa ma ba'tsun nar, kemudian Adam menyatakan, wahai rab, apa itu ba'tsun nar, utusan untuk dibawa ke neraka? Qal min kulli alfin urahu ta tis'ami'ah wa tis'an wa tis'in, pada setiap seribunya, seribu keturunan Adam manusia, maka 999 dibawa ke neraka. Maka tentunya setelah terlihat neraka, ini kejadian setelah terlihat neraka, neraka telah didekatkan, wa burrijatul jahimu lil ghawin, didekatkan, tampakkan gemuruhnya yang dahsyat mengerikan, diseret dan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ternyata dari manusia yang selamat hanya 1/1000, 0,1% dari keseluruhan manusia yang selamat. Kenapa? Karena setiap seribunya hanya satu yang selamat. Satu masuk ke dalam surga. 999 masuk ke dalam neraka. Fahina idin, maka saat itulah kata Rasul, tada'ul hamil hamlaha, wanita yang hamil menggugurkan kandungannya, wa yashibul walid, dan anak kecil akan seketika beruban. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzabullahi syadid. Dan kau melihat pada saat itu manusia sempoyongan, seolah-olah mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Fasyaqqa dzalika 'alan nas, maka hal tersebut begitu sangat memberatkan manusia, manusia semuanya, Bani Adam. Kemungkinan untuk bisa selamat adalah 0,1%. Maka tentunya ini sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat mengkhawatirkan, mencemaskan jiwa-jiwa mereka. Hatta taghayyara wujuhuhum, hingga berubah wajah-wajah mereka ketakutan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat pada saat itu mendengar kalimat seperti itu, mereka berubah wajah-wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min Ya'juj wa Ma'juj, tis'ami ahwa tis'in wa minkum wahid. Dari Ya'juj wa Ma'juj, 999 kalian satu. Berarti ini Ya'juj wa Ma'juj masuk dari golongan manusia dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Dan keluar di umat ini sehingga menggantikan daripada kaum muslimin. 999 dari Ya'juj wa Ma'juj dari umat ini satu. Summa antum finnas kasya'ra as-sauda fi jambi thawril abyad. Kemudian kalian di tengah-tengah manusia itu ibaratnya, ini kalian ini umat Muhammad dari kalangan muslimin yang akan selamat. Kalian ini ibaratnya adalah seperti sehelai rambut yang berwarna hitam di sisi punggung sapi yang berwarna putih. Sapi berwarna putih, kemudian pada bagian sisi punggungnya ada satu helai berwarna hitam. Baik. Jadi, ana ulangi lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya kita di tengah-tengah umat manusia itu ibaratnya seperti sehelai rambut hitam yang berada di punggung sapi yang berwarna putih. Atau kasyaratil bayda fi jambi thawril aswad. Seperti sehelai rambut putih yang berada pada punggung sapi hitam. Ya, ini sangat sedikit sekali. Wa inni la arju inta antakunu hubu ahli jannah. Sungguh aku berharap kalian nanti akan menjadi seperempatnya penduduk surga. Fakabbarna, kemudian kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Summaqal, kemudian beliau menyatakan, thuluts ahli jannah, sepertiga daripada penduduk surga. Fakabbarna, kami pun kemudian bertakbir. Summaqal, syatru ahli jannah, separuh daripada penduduk surga. Fakabbarna, kami pun kembali bertakbir. Jadi kaum muslimin, ini diharapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi separuh penduduk surga. Separuh penduduk surga adalah dari umat ini. Kemudian separuhnya lagi dari umat-umat yang terdahulu yang sangat banyak sekali. Dan pada riwayat Tirmizi, artinya bukan dari sahih, bukan dari Bukhari, dari riwayat yang lain, tetapi juga sahih hadisnya. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain menceritakan, lamma nazalat, di saat turun ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sungguh goncangan-goncangan dahsyatnya hari kiamat adalah suatu yang sangat besar. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu mengatakan nazalat alaihi hadil ayat wa huwa fi safarin. Ayat ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang safar. Faqal, maka beliau bersabda, atadruna ay yaumin dalik, tahukah kalian hari apa itu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal dzalika yaumun yaqulullah li Adam, itulah hari di saat Allah berkata kepada Adam, ib'ats ba'tan ba'tan nar, utuslah utusan-utusan ke neraka. Qal ya rab wa ma ba'tsun nar, maka Adam mengatakan apa itu ba'tsun nar wahai rab? Qal tis'ami'ah wa tis'at wa tis'atun wa tis'un, 999 ila nar wa wahid ila jannah, menuju neraka 999 dan satu menuju surga. Fan sa'al muslimun yakun, maka saat itu kaum muslimin, yakni para sahabat, mereka menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan qaribu wasattidu, mendekatlah kalian dan luruslah kalian. Muqarabah itu artinya adalah berusaha untuk yang terbaik. Sadat itu artinya adalah berusaha untuk memenuhi apa yang diperintahkan dalam segala perkara. Fa innaha lam takun nubuwah qat illa kana baina yadayha jahiliyah. Karena sesungguhnya tidaklah ada satu nubuwah sama sekali, artinya tidaklah ada seseorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban satu risalah melainkan sebelum itu pasti didahului oleh masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah keberadaan manusia-manusia yang sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya sangat banyak sekali. Itu tadi persentasenya. 999 banding 1. Qal fa yukhadh al-adad min al-jahiliyah, maka diambil kata Rasul jumlah daripada orang-orang yang berada di jahiliyah itu, berada di atas kesesatan tentunya. Fa in tammat, kalau sudah sempurna, artinya satu orang yang beriman pada nabi tersebut dengan diambil 999 yang berada di jahiliyah, satu orang lagi 999 dan seterusnya. Kalau sempurna sudah mencukupi, wa illa kumila minal munafiqin, kalau tidak maka diambilkan lagi dari munafiqin. Wa ma mithlukum wa mithlul umam illa ka mithlir ruqmah fi dhira'id dabbah aw kasyamah fi jambil ba'ir. Dan tidaklah permisalan kalian dengan permisalan umat-umat yang ada ini dari semenjak Nabi Adam sampai nanti, ya, kalau nanti tentunya itu adalah ya, selain daripada muslimin ya, umat-umat yang banyak dari selain muslimin, permisalan kalian adalah seperti rukmah fi dhira'id dabbah, pada kaki dabbah, kaki binatang, kuda misalnya ya, ada pada kakinya itu belang, itu namanya rukmah. Kudanya putih, ada belang hitam, kan terlihat, cuman ya ini sedikit seperti itu, sekecil itu. Sedangkan kudanya hitam semuanya, ada rukmah sedikit berwarna putih. Atau seperti samah, ini tahilalat fi jambil ba'ir, samah tahilalat, setitik tahilalat pada sisi onta, sisi badan daripada onta. Ini gambaran bahwasannya ahlul jannah itu sangat sedikit sekali jumlahnya kalau dibandingkan dengan ahlul nar. Kalau dibandingkan dengan ahlul nar. Kenapa kok bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya At-Taswif Minan Nar menyebutkan fahadihil ahadith wa ma ma'naha, maka hadis-hadis ini dan yang semakna dengannya, tadullu ala anna akthara bani adam min ahli nar, menunjukkan bahwa mayoritas bani adam itu akan menjadi penduduk neraka. Hadis-hadis yang tadi disebutkan di antaranya. Wa tadullu aidan ala anna adba'ar rusul qalil bin nisbah ila ghairihim, dan menunjukkan pula bahwa pengikut-pengikut rasul itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Fala tastawhis bi qillati salihin, kata sebagian salaf, maka jangan kamu merasa sepi, merasa kesepian dengan sedikitnya orang-orang yang mengikuti jalan ini. Kenapa? Karena memang demikian sunnatullah pada setiap generasi. Ibrahnya bukan banyak-banyakan, tetapi yang teranggap adalah siapa yang paling benar di atas jalan ini. Nah, kita harus benar-benar mencari. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasannya atba'ur rusul qalil, pengikut para rasul itu jumlahnya sangat sedikit sekali, yakni binisbah ila ghairihim, kalau dilihat pada orang-orang menyelisih rasul sangat jauh sekali. Ya, jumlahnya memang sangat-sangat tidak sepadan. Mereka jumlahnya tidak terkira banyaknya. Ya, 1 banding 1000 tadi. Wallahu musta'an. Wa ghairu ba'ir rusul kulluhum finnar, sedangkan selain daripada pengikut rasul semuanya di dalam neraka. Illa man lam yatablughu da'wah, kecuali orang yang memang belum sampai dakwah kepadanya. Artinya belum ikhwatul hujjah di dunia, maka mereka akan mengalami imtihan di akhirat. Aulam yatamakkan min fahmiha ala ma ja'a fihi minal ikhtilafat, atau tidak memungkinkan bagi mereka untuk memahami kebenaran karena berbagai macam perkara-perkara yang sampai kepada mereka dari simpang siurnya perkara tersebut. Ini memungkinkan bagi orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang sangat jauh, berada di lingkungan orang-orang kafir, hanya sekedar sempat mendengar tentang beberapa berita tentang adanya seorang nabi, seorang rasul, atau mendengar tentang adanya agama Islam. Sedangkan berita itu masih simpang siur pada diri mereka, tidak mungkin kan untuk iqamatul hujjah padanya. Maka Allah yang lebih mengetahuinya. Mereka di akhirat akan mendapatkan imtihan. Wal muntasibuna ila adba'ir rusul kathirun minhum man tamassak bidinin mansukh wa kitabin mubaddal. Jadi adba'ur rusul ini, anggaplah ya, adba'ur rusul ini adalah ahlul kitab, masuk di dalamnya muslimin juga. Ini adba'ur rusul karena mereka menisbatkan kepada rasul walaupun mereka telah keluar dari ajaran rasul-rasul mereka sendiri. Kita anggap demikian. Manusia kalau dibagi menjadi dua, adba'ur rusul dengan adba' ghairur rusul. Adba' ghairur rusul ya semuanya adalah kufar secara hukum asal. Adapun yang belum sampai hujjah padanya, nanti akan ada imtihan di akhirat. Kemudian adba'ur rusul atau termasuk jalannya adalah orang-orang yang menisbatkan kepada adba'ur rusul. Mayoritas mereka atau banyak dari mereka Yahudi, Nasrani, mereka mengikuti agama yang telah dimansukh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tidak lagi menganggapnya Yahudi dan Nasrani, ahlul kitabain. Mereka berpegang dengan kitab mubaddal, kitab yang sudah diganti-ganti, dirubah-rubah, ditambah-tambah, dikurangi. Banyak perkara yang disembunyikan oleh mereka. Yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, bukan dari Allah, kemudian mengatakan ini datangnya dari Allah. Dan itu dijadikan pegangan oleh mereka dan orang-orang yang datang setelah mereka. Sedangkan mereka menisbatkan diri kepada agama Samawi, menganggapnya sebagai orang-orang yang mengikuti agama Tuhan atau agama Rasul. Fahaula aidan min ahlinar, mereka juga min ahlinar. Ini berdasarkan hadis. bahwasanya Rasul menyatakan la yu'minu bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun tsumma lam yu'min bi maji'tu bi illa kana min ashabina. Tidaklah beriman salah seorang daripada umat ini, apakah Yahudi ataukah Nasrani, tidak beriman denganku, dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk daripada ahlun nar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan, wa may yakfur bihi min al-ahzab fan-naru maw'iduh, dan siapa saja yang kafir dengannya, dengan Rasulullah, kafir dengan Al-Quran, dari berbagai macam kelompok-kelompok yang ada itu, fan-naru maw'iduh, maka nerakalah ancamannya, tempat yang dijanjikan untuk mereka. Nah sekarang sudah dikeluarkan darinya orang-orang selain atba'ur rusul dan orang-orang yang mengikuti agama rasul yang telah mubaddal ahlul kitabain, tinggal muslimin atau yang menisbatkan ke dalam Islam. Wa man muntasibuna ilal kitab al-muhkam wa syari'ah al-mu'ayyadah atau al-mu'ayyadah wa dinul haq. Adapun orang-orang yang menisbatkan diri kepada al-kitab al-muhkam, yakni kepada Al-Qur'an, syariat yang dikuatkan dan agama yang hak ini, menisbatkan diri kepada Islam, fakatsirun minhum min ahlin nar aidon, banyak dari mereka itu juga min ahlin nar. Jadi semakin mengerucut, semakin kecil, semakin sedikit. Jumlahnya mereka itu yang istilahnya menisbatkan diri kepada dinur rusul itu kan cuma sedikit, ya kan? Hanya mungkin satu noda begitu, satu toh begitu pada tubuh sapi yang besar. Dari satu toh ini, mayoritasnya sudah terambil dari ahlul kitabain yang telah mubaddal tadi, otomatis sudah mereka juga bukan lagi termasuk dari ahlun najah. Sekarang yang menisbatkan diri kepada Islam itu mayoritasnya juga, ya bukan mayoritas, tapi banyaknya mereka ahlun nar juga. Di sini banyak di kalangan mereka juga merupakan ahlun nar. Fakatsirun minhum min ahlin nar aidon wa hum, sama mereka al-munafiqun alladzina hum fi dzarqil asfal minan nar, orang-orang munafik. Munafik secara lahiriahnya menisbatkan diri kepada Islam, lahiriahnya ya menisbatkan diri kepada Islam, padahal mereka ini fi dzarqil asfal minan nar, berada di kerak yang paling dasarnya dari neraka, darokat yang paling rendah dari neraka. Ini berarti orang-orang munafikin dia menisbatkan diri kepada Islam tetapi secara zahir, tidak secara batin. Yudhiru Islam wa yudhinul kufur. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Baik, sekarang yang menisbatkan diri kepada Islam secara zahir dan batin, bagaimana keadaan mereka? Wa ammal muntasibuna ilaihi zahiran wa batinan. Fakatsirun minhum futina bisubuhat. Adapun yang menisbatkan diri ke dalam Islam secara zahir dan batin, secara zahir dan batin, maka banyak di antara mereka terfitnah, jatuh dalam fitnah subuhat. Dan subuhat ini juga bukan main-main. Ada subuhat-subuhat yang sampai mukafiroh, sampai mengeluarkan dari Islam. Kalau munafik pun mereka bukan muslimin pada hakikatnya, walaupun zahirnya diperlakukan seperti muslimin. Ada subuhat-subuhat yang mereka sampai pada kekufuran. Ada pula yang tidak. Bisubuhat wahum ahlul bid'ah wa dolal, yakni ahlul bid'ah dan ahlul dolal. Sebagian ahlul bid'ah ada yang sampai keluar dari Islam, orang-orang yang tersesat dari jalan ini. Dan itu tentu pembahasannya di dalam kitab-kitab akidah. Waqad waradat al-ahadith ala anna hadhihi al-ummah sataftariqu ala bid'in wa sab'ina firqah. Dan telah tersebut di dalam hadis bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 72 firqah. 73 sebetulnya. Hanya di sini disebutkan 72 karena satu selamat. Ala bin wa sab'ina firqah. Sekian 70 sekian firqah, yakni 73 lebih tepatnya. Quluha finnar illa firqah wahidah, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Nah ini berarti kan yang menisbatkan diri kepada Islam pun ya masih mengerucut lagi, hanya berapa itu? Sepertujuh puluh. Sepertujuh puluhnya. Gak ada sepertujuh puluhnya. Yang satu per 72. Kelompok. Wallahi musta'an. Kulluha finnar illa firqah wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Wa katsirun minhum aidan. Kemudian yang satu tadi yang selamat, ini semakin mengerucut lagi. Yang satu, ya, yang selamat menisbatkan diri kepada al-islamus sahih, al-aqidatus sahihah, berada di atas manhaj yang sahih, di atas akidah yang benar, di atas tariqah yang salimah, tariqatus salaf. Ini orang-orang yang selamat, yang benar akidahnya. Mereka terfitnah dengan yang namanya syahwat, subhat, walhamdulillah lepas, tapi terjatuh dalam syahwat. Katsirun minhum aidan futina bisyahwat. Banyak di antara mereka yang terfitnah dengan asyahwat al-muharramah. Syahwat-syahwat yang haram, al-mutawa'at 'alaiha binnar, yang terancam dengan neraka. Jadi tidak kemudian seseorang berada di atas manhaj yang lurus kemudian pasti selamat, atau tidak juga. Tergantung bagaimana kehidupan dia sehari-hari dalam bermuamalah, ya, dengan sesama, dalam perilakunya, perbuatannya, dalam ibadahnya, pelaksanaan daripada kewajibannya. Apakah juga terjatuh dalam berbagai macam dosa-dosa ataukah tidak? Ini juga sangat berpengaruh. Walaupun secara asal dia ahlus sunnah, secara asal akidahnya benar, lurus. Wa illam yaqtadi dzalikal khulud fiha, meskipun memang kalaupun masuk neraka orang-orang yang berada di atas akidah sahih seperti ini, mereka minal muwahhidin, tidak kemudian kekal di neraka. Walam yanju minal wa'id binnar, tetapi dia tetap juga tidak selamat dari ancaman masuk neraka dengan perbuatan-perbuatan dia tersebut. Walam yastariq al-wa'dul mutlaq, dan tidak berhak untuk mendapatkan janji secara mutlak masuk ke dalam surga, yakni bidun azab, dengan tanpa azab, tidak berhak untuk mendapatkan itu, ya. Fi jannah min hadhil ummah, dari umat ini, illa firqah wahidah, kecuali firqah wahidah yang selamat dari syahwat dan syubhat. Wa huwa ma kana ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu zahiran wa batinan. Ini orang yang berada di atas apa yang nabi dan para sahabat berada di atasnya, zahir maupun batin. Sehingga untuk kemudian seseorang mengklaim dirinya ahlu sunnah wal jamaah, benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, ya tidak bisa. Kita hanya berharap kita termasuk di atasnya dan kita berusaha untuk berada di atasnya. Ibnu Mubarak di saat ditanya, mani jamaah, yakni siapakah orang yang berpegang dengan al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah yang sejati itu siapa? Maka Abdullah bin Mubarak menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman. Menyebutkan nama-nama para sahabat. Padahal yang ditanya, ya hari itu, di saat itu, sekarang ini siapa? Al-jamaah. Orang yang bertanya tadi mengatakan qatmatu, mereka semua sudah meninggal dunia para sahabat, ridwanul alim ajmain. Mani jamaah, siapa al-jamaah? Nah, beliau menyebutkan nama segelintir orang saja yang hidup di masa beliau, yang secara zahir menampakkan, ya, diharapkan tentunya sebagai al-jamaah. Dan itu tentunya tetap sebatas apa yang dinilai secara zahir, ya, oleh Abdullah bin Mubarak, Abu Bakar As-Sukari di antara yang sebut. Zahirnya memang beliau adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah yang sangat pokok. Wasalima min fitnati syahwat wa subuhat, kata Ibn Rajab berikutnya. Ya, ini yang selamat adalah al-firqatun najiyah, yang berada di atas apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya secara zahir dan batin, dan selamat dari fitnatus syahwat serta fitnatus subuhat. tentu ini adalah aqallul qalil, ya. Sangat-sangat sedikit sekali. Terlebih kita berada di masa saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyatakan wa laqad saddaqa iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Sungguh iblis telah benar persangkaannya. Jadi iblis itu punya persangkaan fabima aghwaitani la aghwiyannahum ajma'in. Itu iblis sudah sangat yakin aku akan bisa menyesatkan anak turunnya Adam seluruhnya, kata dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu dikecualikan karena sedikit sehingga dikecualikan. Namanya pengecualian ya sedikit. Kalau pengecualian kok banyak itu bukan pengecualian. Kalian semua yang ada di sini yang duduk di majelis ini silahkan datang ke Ma'had As-Sunnah Geneng. Semuanya. Misalnya. Kecuali berapa ini? Misal kecuali disebutkan banyak, ini bukan pengecualian namanya. Pengecualian menunjukkan sedikit. Maka iblis benar dengan ucapan dia. La'ughwiyannahum ajma'i. Aku akan sesatkan mereka semua. Yakin akan mampu menguasai daripada umat manusia. Disesatkan oleh iblis. Dan Allah menyatakan demikian. Wa laqad saddaqa iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Mengikuti iblis ini, ya, banyak dari kalangan manusia kecuali segelintir daripada orang-orang yang beriman. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab At-Takhwif minan nar. At-Takhwif minan nar. Yani menakut-nakuti daripada neraka. Kitab memang sangat bagus sekali, berisi tentang berbagai macam berita-berita kengerian-kengerian, ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang masuk di dalam neraka. Nasallahu salama wal afiyah. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan kembali masih dalam ayat ini insyaallah. Ayat ini butuh untuk dijelaskan lebih. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.